السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بهدايته ودينه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد. Pendengar RRI yang berbahagia di mana saja Anda berada, kami sangat senang bersama dalam tafsir Syahrawi yang insya Allah dapat mencerahkan jiwa kita. Amin. Dapat memberikan kekuatan bagi iman dan takwa guna hidup di alam yang baik ini dengan cara yang baik pula bersama Al-Quran. Pada kesempatan ini kami akan mencoba membahas tentang surah Al-Maidah ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunash-shalata wa yu'tunaz-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya pemimpin kalian itu adalah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah mereka yang beriman. Yang beriman ini pertama syaratnya mendirikan sholat, membayar zakat, dan mereka rukuk, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang berbahagia, bahwa ayat ini ada kaitannya dengan ayat yang ke-51, pelarangan terhadap orang-orang mukmin untuk menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai wali. Maka pemimpin yang diangkat oleh orang-orang mukmin adalah pertama Allah, karena Allah yang menciptakan mereka. Dan yang kedua adalah Rasulullah, dalam hal ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melihat kenapa Allah menjadi pemimpin kita, karena cara hidup kita, model hidup kita telah diberikannya kepada kita, mulai dari penciptaan sampai hasil dari hidup kita ini. Kenapa Rasulullah sebagai pemimpin kita? Karena beliau adalah sosok manusia yang harus dicontoh, diteladani sebagai qudwah hasanah bagi kita. Karena Rasul ini pun hanya satu orang dan sifatnya juga sementara dalam masa hidup yang 63 tahun, maka harus ada pengganti Rasul sebagai pemimpin. Siapa? Walladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, dalam kalimat orang-orang yang beriman ini punya syarat lagi, sebagaimana yang telah kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, memilih pemimpin itu tidak dengan cek kosong saja. Harus ada berbagai kriteria dan kesepakatan-kesepakatan yang harus dilaksanakannya, harus diperhatikannya ketika dia telah mendapatkan kursi yang diperjuangkan tadi. Ciri yang pertama adalah yuqimunash-shalah. Mereka senantiasa mendirikan sholat, yaitu aspek-aspek yang ada di dalam sholat itu tercermin dalam kepemimpinannya. Wa yu'tunaz-zakah, demikian juga pesan-pesan moral yang ada di dalam zakat itu tercermin di dalam kehidupan kepemimpinannya. Wa hum raki'un, ya, raki'un adalah ruku', adalah lambang dari ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, sang pemimpin itu harus mempunyai cerminan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajarlah kalau di awal ayat ini disebut wali kalian itu adalah Allah. Karena pemimpin yang diangkat setelah Nabi Muhammad juga akan mencirikan nilai-nilai ilahiyah, apa, nilai-nilai pesan Allah di dalam kehidupan mereka. Iya. Apalagi dalam Pilgubsu ini, ya, tentunya kita ini harus ini dijadikan sebagai salah satu daya tawar begitu menurut saya. Silakan Ustaz, ada yang mau ditambahkan. Iya, saya menarik sekali apa yang kata Ustaz Hanafi tadi, bahwa jangan sampai kita memberi cek kosong. Suatu hal yang menarik, kita sering menemukan anggota dari parpol Islam itu yang mungkin duduk di dewan itu, ketika diminta untuk ketemu, maka dia akan susah sekali untuk ketemu dia. Bahkan ketika ditawarkan untuk ketemu agak penting sedikit, maka ditawarkannya di hotel. Padahal sebenarnya rakyat atau masyarakat muslim ini sangat mengidamkan, iya, apabila anggota dewan yang terhormat ini, mm-mm, mau menawarkan dengan suatu hal yang tidak begitu mahal harganya. Iya. Cukup dia menyebutkan, temui saya, mm-mm, di masjid lepas sholat subuh. Itu kan betul-betul seorang pemimpin yang yukimuna sholah. Yang di sini disebutkan menegakkan sholat. Betul. Wujud dari temu sholat, kalau mau temu saya, lepas sholat subuh kita ketemu. Otomatis pasti dia sholat subuh, ya kan? Dan dia sholatnya di masjid, dan kita ketemu, tidak ada waktu sibuk pada waktu selepas sholat subuh. Saya yakin tidak ada kantor buka selepas sholat subuh. Nah, itu dia. Iya, kalau menarik memang di sini, Ustaz, cerita tentang sholat subuh ini, Ustaz. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau mereka mengetahui apa yang disediakan Allah di dalam sholat subuh itu, la atau habwan, mereka akan datang ke masjid itu walau hanya dengan merangkak. Artinya sakit pun datang. Emang ini kalau kita melihat pemimpin, ya kita pernah menjumpai ada beberapa pemimpin kita ketahui itu dia sholat subuh di masjid dan banyak orang yang menemuinya di ketika sholat subuh. Tapi ini adalah suatu kerinduan kita. Iya. Mungkin mudah-mudahan ke depan pemimpin-pemimpin kita baik di Indonesia ataupun di Sumatera Utara ini, mm-hmm, melakukan tradisi sholat subuh berjamaah dan habis itu makan lontong bersama. Iya, kan menarik ini, ya kan? Biayanya nggak mahal. Tidak mahal. Nggak usah mahal-mahal. Yang penting memperhatikan masyarakat. Ya, saya juga melihat seperti itu. Bahwasanya ayat ini menggambarkan tentang kita bagaimana sebenarnya seorang muslim itu berusaha untuk mencari profil pemimpin yang mampu menjadi walinya. Wali itu adalah pelindung yang memberikan dia ketenangan, kenyamanan, memberikan fasilitas hidup bagi dirinya gitu. Untuk semuanya, bukan hanya untuk sebagian orang. Jadi cukup menarik, dan ini terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks pembicaraan waitu nazakah, ketika ada seseorang masuk ke masjid Rasul dan kemudian dia perlu bantuan dan meminta bantuan kepada umat Islam pada saat itu yang ada di masjid. Tapi tidak ada satupun yang memberinya bantuan. Akhirnya dia keluar sambil mengeluarkan kalimat, aku sudah masuk ke dalam Masjid Nabawi, tapi tidak ada yang memberikan bantuan kepadaku. Kebetulan Ali bin Abi Thalib sedang salat waktu itu dan mendengarkan kalimat ini. Akhirnya kemudian dia julurkan tangannya, ada di jarinya itu cincin, dan dia kasih isyarat supaya diambil. Akhirnya sama orang yang membutuhkan ini kemudian diambil, dan ketika bertemu di luar dengan Rasulullah, Rasul bertanya, sudah ada yang ngasih bantuan? Katanya, sudah. Dia kemudian menunjuk kepada Ali bin Abi Thalib. Artinya begini, seorang pemimpin, ya, sesama muslim adalah wali satu sama lain, memberikan bantuan satu sama lain. Seharusnya kita sebagai muslim mampu memberikan bantuan kepada orang lain, walaupun itu dalam bentuk bantuan yang sangat sederhana sekali. Jangan biarkan orang datang kepada kita yang membutuhkan bantuan, kita biarkan dia pulang dalam keadaan tangan hampa. Begitu juga ini adalah pesan yang cukup universal kepada para pemimpin kita, calon pemimpin Gubernur Sumatera Utara ini nantinya, agar dapat memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, yang mampu mengayomi masyarakatnya. Dan juga terutama masyarakat, sebaik hendaklah berusaha untuk memilih calon pemimpin yang mampu memenuhi kriteria itu. Tapi menariknya, Ustaz, kalau dilihat, ini bagi-baginya, pas... Jadi ketika mencalonkan diri aja, Ustaz. Iya. Ketika udah duduk lupa nampaknya gitu. Mencari suara aja ini. Nah, ketika mencari suara bagi-bagi nampaknya begitu kan. Ada semacam fenomena tersendiri. Makanya sebetulnya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kata-kata raki'un di sini memiliki makna yang begitu luas, bukan hanya sekedar ruku' dalam salat, tetapi lebih daripada itu adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Jadi ketika dia memberi, seperti yang pernah kita bahas bersama Ustaz Zainal dahulu, mengapa ada hadis yang mengatakan ketika memberi dengan tangan kiri, jangan sampai tangan kanan tahu. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya ketika memberi itu Anda tidaklah sedang berbuat baik, begitu. Artinya bukanlah itu kebaikan sepenuhnya. Karena apa yang Anda berikan itu adalah kewajiban Anda untuk memberikan. Tugas yang harus Anda lakukan untuk memberi dan membantu. Maka kita menghimbaulah kepada semua termasuk kita semuanya untuk tidak membantu dikala orang sudah mau mati begitu. Kalau sudah kejepit betul sudah kejepit baru dibantu. Atau kita sendiri mau mati baru dibantu. Memang satu hal yang menarik fenomena bantu membantu tadi, memang masyarakat kita tuh begitu takut ketika nanti mati tidak ada yang mensolatkan, sehingga baca Quran itu tujuannya untuk orang yang sudah mati. Al-Quran itu bukan kitab untuk orang mati, kan begitu. Orang hidup lebih perlu lagi mendengar, mengkaji Al-Quran daripada wirid Yasin yang dihadiahkan untuk arwah yang sudah meninggal mendahului kita. Itu perlu, tapi yang hidup ini juga lebih perlu. Bersedekah di waktu sehat dan kita membutuhkan itu adalah lebih afdol daripada ketika kita sudah tua renta, memang makan gula dan garam saya sudah tidak bisa, kan begitu. Jadi sangat menarik ini kajiannya, bahwasanya ternyata Islam yang memformulasi agamanya dengan sebaik-baik mungkin, tidak ada satu perkara yang tertinggal mulai dari akidah sampai hal-hal yang terkecil. Jadi ada sebagian orang mengatakan, sudahlah kepemimpinan ini serahkan kepada rakyat, kepada masyarakat, jangan bawa-bawa agama. Nah, karena agama tidak ada urusannya dengan kepemimpinan. Padahal itu adalah ucapan yang sangat salah dan fatal. Iya, betul, Ustaz. Rasulullah sendiri membicarakan kepemimpinan ini. Iya. Al-Quran yang seperti ayat pada hari ini kita bicarakan, membicarakan kepemimpinan. Bahkan ada satu hadis, Ustaz, sebelum saya terlupa. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantajlis." Apabila satu perkara diserahkan kepada yang tidak berkompeten, nah, ya, tunggulah kehancurannya. Iya. Ini artinya apa? Itu kan kepemimpinan sebenarnya. Iya. Jadi kalau ada yang sesumbar mengatakan jangan bawa agama dalam kepemimpinan, ya dalam mencari sosok pemimpin, malah itulah yang tak usah dipilih. Kan? Iya, malah itu yang tak usah dipilih dan ucapannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, bertentangan secara logika agama dan secara logika nurani dan logika sosial. Ya. Masyarakat memilih seseorang lihat sosialnya, karena dia baik, akhlakul mahmuda. Dari mana akhlak yang terpuji ini dia dapat? Dari sumber agamanya. Baik itu agama apa saja yang mengajarkan seperti itu. Nah, ya inilah yang menjadi sangat sulit bagi kita ketika orang Muslim belajar sekuler, sekulernya sekuler habis gitu. Yeah. Nah, sementara yang di Eropa sekuler, yang mengatakan sekuler, mereka juga masih memperhatikan etika. Beberapa waktu yang lalu, Ustaz, kalau saya tidak silap kira-kira sebulan yang lalu, itu ada tayangan di Jepang, bagaimana para biksu itu memperagakan busana-busana yang dipergunakan oleh biksu-biksu itu untuk menarik, ya, agar pemuda-pemuda di Jepang itu mau menggunakan pakaian-pakaian keberagamaan itu. Artinya begini, bahwa memang ada kegelisahan di Jepang saat sekarang ini di mana anak-anak muda itu tidak lagi hadir di kuil mereka atau di tempat ibadah mereka, ya kecuali pada saat yang sangat-sangat kritis, artinya ketika orang tuanya mati ya, paling itu meninggal atau berumah tangga. Bahkan agama itu sendiri memang sudah lama ditinggalkan. Nah, ada upaya daripada mereka untuk menarik perhatian anak-anak muda itu tadi dengan melakukan praga busana. Bahkan ada juga nyanyian-nyanyian yang itu diambil dari kitab suci mereka, dinyanyikan secara rap. Ya, tentu Islam tidak sampai ke tingkat itu, jangan pula Al-Quran dinyanyikan secara rap, kan jadi rusak. Jadi tapi apa? Bahwa memang naluri keberagamaan itu adalah naluri manusia itu sendiri. Jadi sebenarnya bagi kita umat Islam, para ulama, para da'i, ya, dituntut bagaimana memformulasikan agama ini, mengetengahkannya dengan bahasa yang baik, sehingga agama itu tidak menjadi momok, kemudian menjadi musuh bersama, common enemy jadinya. Jadi adapun yang mengatakan ya tidak usah pakai agama dalam kepemimpinan, sebenarnya itulah ucapan yang keliru dan sangat keliru. Justru orang ingin melihat sosok pemimpin itu yang beragama, yang taat. Coba cari pemimpin yang berasal dari kalangan pemaksiat habis gitu, pasti orang tidak akan tertarik untuk memilihnya. Kenapa? Karena ini akan merusak kemudian. Bayangkan Presiden Amerika saja yang terisukan berselingkuh saja sudah bisa diimpeach. Itu baru diisukan berselingkuh. Apalagi kalau berselingkuh. Padahal itu kan tidak masalah dalam urusan duniawi. Dan itu di negara sangat sekuler, kan? Sekuler. Tapi tetap juga norma-norma agama dan etika tetap di inginkan dan diminta. Pendengar yang berbahagia, sangat menarik ini kajian kita pada kali ini. Kami ingin berpesan kepada kita semua, marilah kita mempunyai memberikan partisipasi yang benar dan baik dalam Pilgub Su ke depan ini. Kita sebagai umat Islam harus menentukan sebuah sikap dan pilihan yang tepat, sehingga Al-Quran tidak hanya sebagai pedoman yang tertulis, tapi juga teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami tim Safir Al-Azhar mendoakan Anda semua berada dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.